dalam lubuk hatimu untuk melabuhkan cinta kasihku. Telah sekian lama ku arungi hidup ini, namun belum temukan cintaku. Thank you. Terima kasih.